Konsultasi Syariah. Hukum bersiul. Pertanyaan, benarkah bersiul itu dilarang dalam Islam? Saya pernah mendengar itu kebiasaan orang musyrikin Quraisy. Apakah benar? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah mencela tata cara ibadah yang dilakukan orang musyrikin ketika di Ka'bah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepukan tangan. Karena itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Quran Surat Al-Anfal ayat 35. Al-Jasos dalam tafsirnya menyatakan, siulan dan tepukan tangan dinamakan salat karena orang musyrikin menjadikan siulan dan tepuk tangan sebagai pengganti doa dan tasbih. Ada yang mengatakan mereka bersiul dan bernyanyi ketika sedang beribadah. Ahkam Al-Quran. Mengingat tindakan ini dicela dalam Al-Quran dan itu kebiasaan orang musyrik ketika beribadah, ulama berbeda pendapat mengenai hukum bersiul. Pertama, bersiul hukumnya terlarang. Dalilnya adalah ayat di atas di mana Allah mencela kebiasaan orang musyrikin yang bersiul dan tepuk tangan ketika beribadah. Ini merupakan pendapat Lajnah Daimah. Dalam salah satu fatwanya dinyatakan, bersiul itu dilarang. Dalam bahasa Arab fasih disebut al-muka. Dan ini tradisi jahiliyah dan termasuk akhlak yang buruk. Fatwa Lajnah Daimah. Kedua, bersiul hukumnya makruh. Dalilnya ayat di atas. Karena meniru kebiasaan jahiliyah tanpa ada kebutuhan yang mendesak dicela dalam syariah. Ibnu Muflih menukil keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir rahimahullah mengatakan, makruh bersiul dan tepuk tangan. Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, untuk bersiul, secara perbuatan, saya tidak menyukainya. Meskipun saya tidak punya dalil. Jika ada orang yang memintaku membawakan dalil, saya tidak bisa mengatakan saya punya dalil. Liqa'at Bab Al-Maftuh. Ketiga, dibolehkan selama tidak diniatkan untuk ibadah. Mereka mengatakan bahwa tidak ada dalil tegas yang melarang bersiul. Sementara celaan Allah kepada masyarakat jahiliyah adalah bersiul ketika beribadah. Mereka menganggap bersiul itu sebagai cara zikir dalam salatnya. Syekhul Islam mengatakan, orang-orang musyrikin berkumpul di Masjidil Haram, mereka tepuk tangan dan bersiul-siul. Mereka yakini itu ibadah dan cara salat. Lalu Allah mencela tindakan mereka itu dan Allah sebut itu kebatilan yang dilarang. Majmu' Al-Fatawa. Dan yang lebih mendekati adalah pendapat kedua. Sebagaimana keterangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terlebih di sana ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Mujahid bahwa bersiul itu tradisi buruk umatnya Nabi Lut. Tafsir Ibnu Katsir. Karena itu, selama tidak mendesak untuk dilakukan, tidak selayaknya dilakukan. Namun jika dibutuhkan, semoga tidak menjadi masalah untuk mengeluarkan bunyi siulan seperti suara peluit masinis atau semacamnya. Demikian, Allahu a'lam.